الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kita sampai ayat yang ke-10 dari surah Al-Tariq, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang yang dari keadaan yaumul qiyamah ketika manusia dikembalikan dari kematiannya, lalu mereka dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu merupakan hari tublas sarair, segala hal-hal yang tersembunyi akan diuji dan akan dipisah mana yang baik dan mana yang buruk, dan ketika itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berkuasa pada saat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak memiliki kekuatan apapun, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan syafa'ah kecuali yang telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan keridhaan Allah Jalla wa'ala terhadap orang yang diberi syafa'at tersebut. Lalu kemudian pada ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah dengan sebagian makhluknya. Was-sama'i dzatir raj'i. Was-sama', dan demi as-sama', dan yang zahir yang dimaksud as-sama' di dalam ayat ini adalah awan, as-sahab, karena disebutkan setelahnya dzatir raj'i. Dzatir raj'i, ar-raj', al-matar, hujan. Disebut ar-raj' li'annahu yarji' wa yatakarrar, kembali dan berulang. Was-sama'i dzati al-matharil mutakarrir, dan demi awan as-sama' yang memiliki hujan yang berulang-ulang. Wal-ardi dzati as-sad'i, dan demi bumi dzati as-sad'i yang memiliki as-sada', yang memiliki celah-celah, ya, yang dengannya keluar di antara celah-celah tersebut tumbuhan-tumbuhan. Wal-ardi dzatish at-tashaqquqi, yang memiliki retakan-retakan, celah-celah. Bima yatakhallaluha min nabatin, ya, dengan apa yang keluar dari sela-sela retakan-retakan tersebut, celah-celah tersebut, dari berbagai tumbuhan-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan as-sama dan al-ard, dan as-sama sebagaimana kita sebutkan tadi bermakna sahab atau makna secara umum kullu ma 'alaka fa huwa sama', setiap apa yang ada di atasmu yang lebih tinggi darimu itu disebut sama. Allah azza wajalla bersumpah dengan sebahagian makhluknya yang itu merupakan bahagian dari kehidupan, air hujan yang turun dari atas merupakan bahagian dari sumber kehidupan, lalu jatuh ke bumi, lalu kemudian bumi ini pun menerimanya, menjadikan tanah yang tadinya kering, kerontang, menjadi gembur, lalu kemudian tumbuhlah berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Innahu laqawlun faslun, sesungguhnya innahu, sesungguhnya dia, ya ini kembali kepada wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Innahu laqawlun, sesungguhnya Al-Qur'anul Karim ini merupakan ucapan faslun, ucapan pemisah yang membedakan, yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Disebutkan dalam tafsir, innal qur'ana laqawlun faslun bainal haqqi wal batil, sesungguhnya Al-Qur'an Karim adalah firman, ucapan, yaitu firman Allah Jalla wa'ala yang kandungannya adalah faslun, yang memisahkan, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka di sini menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai pedoman, pedoman bagi seluruh umat manusia. Karena dengan Al-Quran seorang akan mengetahui dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Seorang yang menjadikan Al-Quran Karim sebagai petunjuknya, pembimbingnya, dia tidak akan tersesat. Dia tidak akan tersesat. فَمَنْ اِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَى. Siapa yang mengikuti hidayah Al-Quran Karim, dia tidak akan jatuh ke dalam abdalalah, kesesatan, wala yashqa, dan tidak akan sengsara. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, takaffalallahu azza wa jal liman qara'a al-qur'ana wa 'amila bih alla yudhilla fid dunya wala yashqa fil akhirah. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia dan tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirah. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Qur'anul Karim itu bukan permainan, ya, bukan hanya dijadikan sebagai bahan permainan. Apa yang disebutkan di dalamnya itu adalah merupakan kesungguhan semata, merupakan kebenaran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mengikutinya, maka dia tidak akan sengsara. Nah, kata para ulama, wa ma huwa bil hazl ay lam yanzil hadzal qur'an bil la'ibi fa huwa jiddun laysa bil hazl. Hazl itu lawan dari al-jidd. Jidd itu kesungguhan, hazl itu permainan. Al-Qur'anul Karim tidak turun untuk dijadikan sebagai permainan. Seluruh apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan kesungguhan semata. Wala yajuzu lil makhluq ay yuqsima bighairillah, dan tidak diperbolehkan bagi makhluk bersumpah kepada selain Allah. Kenapa beliau menyebutkan ini? Karena Di sini Allah bersumpah dengan makhluknya, jadi diulangi kembali, diingatkan bahwa makhluk tidak diperbolehkan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, wa illa faqad asyrak. Kalau dia melakukannya, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka, di sini Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang hendak membuat tipu daya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Namun tipu daya mereka adalah tipu daya yang lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifan. Tipu daya syaitan itu sangat lemah sekali. Innahum, sesungguhnya mereka, yani orang-orang kafir, yakiduna kaidan, mereka membuat makar, tipu daya. Innal mukadzibina lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka, maksudnya orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walil Quran, dan yang mendustakan Al-Qur'anul Karim. Apa yang mereka lakukan? Jangan dikira mereka beristirahat. Jangan dikira mereka tidak berbuat. Mereka berbuat. Jadi bukan hanya sekedar meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun lebih dari itu, mereka membuat perlawanan, permusuhan yang mereka tampakkan. Yakiduna kaidan, mereka hendak membuat tipu daya. Yakiduna wa yudabbirun, mereka membuat tipu daya dan mereka mengatur tipu daya itu. Ya, jadi sistematis. Mereka membuat program. Jangan dikira bahwa syaitan, iblis, dan bala tentaranya mereka beristirahat, tidak memperhatikan gerak-gerik ahlul haq. Mereka memiliki program-program yang tujuannya adalah untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam program yang mereka lakukan. Ada program untuk menjerumuskan manusia kepada syirikan, ada program untuk menjerumuskan manusia kepada bid'ah, ada program untuk menjadikan manusia itu merasa senang dengan kemaksiatan, dan berbagai macam program-program yang lainnya, intinya menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tipu daya mereka. Yudabbirun liyadfa'u bikaidihimul haqqo wa yu'ayyidul batil, agar kemudian mereka menolak kebenaran dengan tipu daya mereka dan menguatkan kebatilan. Akan tetapi perbuatan mereka tidaklah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wa akidu kaidan, dan aku membalas tipu daya mereka. Ini menunjukkan bahwa termasuk di antara sifat Allah tabaraka ta'ala adalah sifatul kaid. Namun sifatul kaid bagi Allah azza wa jal tidak secara mutlak. Kaid bagi orang-orang yang melakukan kaid terhadap agamanya. Jadi ini balasan dari Allah. Ya, dan sesuatu yang sifatnya balasan justru menunjukkan kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti misalnya makar, wa makaru wa makar Allah, mereka hendak membuat makar, Allah membalas makar. Di antara sifat Allah sifatul makar, ya. Akan tetapi makar Allah tidak secara mutlak, makar kepada orang-orang yang hendak membuat makar terhadap agamanya. Wa akidu kaidan, aku membalas tipu daya mereka, li izharil haqqi, untuk menampakkan kebenaran. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu benci. Berarti ini menunjukkan bahwa bagaimanapun ahlul batin, mereka selalu membuat makar, membuat tipu daya. Tipu daya itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Azza wa Jal masih saja memberi pertolongan kepada awliya'uhu, wali-walinya. Famahilil kafirin. Kalau begitu, berikan tempo kepada orang-orang kafir. Biarkan. Aifala tasta'jil lahum ayyuhar rasul. Jangan kamu terburu-buru terhadap mereka, wahai rasul. Bitalabi inzalil iqabi bihim. Untuk memohon segera diturunkannya hukuman dan siksaan kepada mereka. Beri tempo dulu. Mahil. Beri muhlah. Mulai itu beri tempo, beri kesempatan kepada orang-orang kafir. Coba lihat ya ikhwan, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha sabarnya Allah Azza wa Jalla. Mereka sudah berbuat kekufuran, Allah masih memberi kesempatan pada mereka. Jangan segera, beri tempo. Mungkin di antara mereka ada yang bertaubat. Atau ketika mereka tidak bertaubat, maka mereka terus merasakan kenikmatan dunia yang mereka rasakan. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan siksaannya dalam keadaan mereka lalai. Dalam keadaan mereka juga tidak dalam keadaan sadar akan perbuatannya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Faidahum mublisun. Famahilil kafirin. Beri tempo kepada orang-orang kafir. Bal amhilhum wa amzirhum qalilan. Namun berikan tempo, beri kesempatan pada mereka sedikit. Wala tasta'jillahum. Jangan kamu terburu-buru terhadap mereka. Amhilhum ruwaidan. Beri kesempatan kepada mereka sedikit. Wasatara. Dan engkau akan melihat ma yahillu bihim minal adabi wan nakal wal uqubati wal halak, apa yang akan mereka rasakan dari siksaan, hukuman dan kebinasaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Maka orang-orang kafir, mereka pasti akan mendapatkan ini, adab di dunia dan di akhirat. Dan akhirat adalah merupakan adab yang tetap bagi mereka. Dengan demikian ikhwan, kita telah menyelesaikan penjelasan dari surah At-Tariq. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.